Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Khotiman rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membaca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abi Ais Al-Hanafi rahimallahu taala. Qala Syarih rahimallahu taala, walakin yustakmalu fi dhalika qiyasu aula. Akan tapi yang digunakan dalam masalah kenal dengan Allah adalah qiyas aula. Baik itu adalah sawa'un kana tamthilan atau sumulan, baik itu qiyas tamthili ataupun sumuli. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahil matsalul a'la, bagi Allah sifat-sifat yang paling luhur. Mislu ayya alama anna kulla kamalin tabata lil mumkini aw lil muhdasi la naqsa fi biwajhin al wujuh. Semacam tahu dan yakin bahasanya setiap kesempurnaan tabata yang ada pada sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang baru. Mungkin atau muhdas di sini artinya makhluk. La naqsa fihi, tidak ada kekurangan padanya. Wajihin dan wujud dari sisi manapun. Wawa maka nakamalan li wujudi, itulah kesempurnaan bagi satu wujud. Ghaira mustalzimin dil ada, yang tidak mengharuskan ketiadaan dari satu sisi pun. Fal wajib, maka seharusnya al-qadim yaitu Allah aula bihi, lebih layak untuk bersifat dengannya. Wakulu kamalin anaqsa fihi, dan sifat sempurna yang tidak ada kekurangan padanya, biwajih dan wujuh di satu sisi apapun, sabatan na'uhu lil makhlukil mahbubil mudabbari, yang itu na'unya jenis dari kesempurnaan tadi, jenis sifat sempurna itu ada pada makhluk. Yang nama lain dari makhluk adalah marfu', yang dipelihara, al-mudabbar, yang diatur. Fa'innama istafadahu, maka makhluk itu mendapatkan sifat tersebut dari sang khalik, dari rohnya dan pengaturnya. Wahuwa maka sang khalik ahaku lebih berhak bihi dengan na'un dari, dengan kamal dari minhu daripada si makhluk. Wa anna kulla naqsin, dan bahasanya semua sifat kekurangan, wa aib dan jelek, fi nafsihi, pada dirinya, wa huwa yatadhamman, dan dia mengandung salbaha dal kamal, penghilangan kesempurnaan itu. Idza wajaba nafyuhu, jika wajib ditiadakan dari satu pun makhluk, yang disebut juga dengan al-mumkinat, yang disebut juga dengan al-muhdasat, maka sesuatu yang wajib ditiadakan dari makhluk, fa inna yajibu nafyuhu an rabbi ta'ala bi tariqil aula, maka itu wajib ditiadakan dari Allah Ta'ala dengan kaidah al aula, selayaknya atau lebih utamanya. Yang berkenaan dengan kias aula, komentar kita baca. Tarifnya sudah, atau perlu diulangi. Qiyasul aula huwa anna kulla kamalin, setiap kesempurnaan yang jadi sifat makhluk, maka sang khaliq itu lebih layak bersifat dengannya. Wa hadza, dan qiyas aula ini bi tsalatsati syurutin, dengan tiga syarat. Tadi telah kita baca di Syarah Tahawiyah ada syaratnya. Yang pertama, ayakun adalikal kamal kot wawada izbatuhu naklan, kesempurnaan tersebut penetapannya itu berdasarkan dalil nakli. Yang kedua, ayakun kamalan mutlakan, itu adalah sifat sempurna yang mutlak, yang sempurna. Jadi, karena sifat sempurna itu ada dua macam, kamal mutlak, sifat sempurna yang sempurna, yaitu tidak ada kekurangan badannya dari sisi manapun. Kamal nisbi wa huwa makana kamalan, itulah sesuatu yang sempurna dari satu sisi dan sifat kurang dari sisi yang lain. Contohnya makan dan minum. Maka manusia yang makan dan minum lebih sempurna daripada yang tidak makan dan minum. Walakin akan tetapi min haitsu, dari sisi bahasanya, orang yang makan dan minum itu yaftakiru, membutuhkan pada makan dan minum. Wa yahtaju ilaihima, butuh kepada keduanya. Makan dan minum itu satu hal yang kurang. Ithal muftakir li ghairihi, karena sesuatu yang membutuhkan yang lain, membutuhkan kepada ghairihi yang lain, itu naqisun, tidak sempurna. Kemudian yang ketiga tadi, ini syarat yang disebutkan oleh Ibn Bil'is, yaitu tidak mengharuskan ketiadaan. Jika mengharuskan ketiadaan, maka Allah tidak bersifat dengannya. Contohnya tadi tidak ada di sawah. Contohnya tidur. Tidur itu mengharuskan ketiadaan hidup. Ini hilangnya kehidupan. Maka itu meskipun itu sifat sempurna, maka dia tidak ada sifat sempurna bagi makhluk, namun tidak berlaku kias aula dalam hal ini. Nah, catatan kaki dua. Hadza tamilatu ta'rifi qiyasil aula wa qawluhu kullu nafsin ay kullu nafsin mutlaqin amma idza kana nafsu nafsan nisbiyan kan yakuna hadzal wasfu bil makhluqi nafsan wa bil khaliqi kamalan fala wadzalika mithlu at-takabburu wa ta'allumu wa sana'u 'ala nafsi fa inna hadzal umura fa inna hadzal umura sabitatun lahu subhanahu amal makhluqu fa itu biya juta baru nafsan bihaqihi roji al-fatawa tanbihun munimun iklam annas ti'malal biyasi bimasa ili tawfiti wal aqaiti in ada ila taktili taktili wa nafyi. Betul, taktili ila taktili wa nafyi ma taktili wa nafyi ma asbatahullahu wa rasuluhu fa inna hadha la yajuzu fal yajibu ahirajuhu minat dini wa ala hadha wala hadza salaful ummati wa aimmatuha fa hum mutafiquna ala hadza kama naqalahu banu al-qayyim fi i'lamil muwaqqi'ina. Nah, penjelasan bahwa ini ada takmilah melengkapi definisi qiyas aula. Sana dikatakan setiap naqsin, sifat kurang, yaitu sifat kurang yang sempurna. Adapun ila kana naqsu, jika sifat kurang itu adalah nisbi, ayyakuna misalnya sifat ini untuk makhluk sifat yang jelek, untuk Allah itu sifat kamal, sifat yang bagus, fala maka tidak berlaku. Wadzalika, dan hal tersebut semisal at-takabur, sombong, wa ta'adzum, dan merasa besar dan suka memuji diri sendiri. Maka tiga hal ini itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah, ayat Al-Qur'an itu tebaran pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Dan itu satu sifat yang jelek untuk makhluk. Nanti satu sifat yang bagus untuk Allah. Adapun makhluk, maka jika ada makhluk bersifat bihak dengan tiga hal di atas, maka itu dianggap satu hal yang jelek untuk si makhluk. Catatan penting, ketahuilah bahwasanya penggunaan kias dalam masalah tauhid dan akidah, jika menyebabkan taktil, meniadakan dan menegasikan apa yang ada, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini tidak boleh. Bahkan wajib mengeluarkan kias semacam dari agama. Wa ala hadza, berdasarkan hadits, dan di atas hal inilah salaful ummah dan para imamnya. Maka mereka sepakat dengan hal ini seperti yang dinukil oleh Ibnu Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in. Nah. Lanjutannya. Wa hadzal mahdhuru في باب القياس منتف في استخدام القياس الأولى. وقد هكى الوزير أبو المظفر بن هبيرة هبيرة هذا القياس عن أهل السنة كما في كتابه الإفصاح عن شرح معاني الصحاح كما نقله شيخ الإسلام عنه في بيان تلبيس الجهمية وانظر كذلك. وقال شيخ الإسلام ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم الإلهية قياس الأولى كما قال تعالى ولله المثل الأعلى انتهى الفتاوى. نعم. وهذا المحذور dan sisi negatif ini fi babil qiyas, sisi negatif yang ada dalam bab qiyas muntafin itu tidak ada dalam penggunaan qiyas aula. Al-Wazir sang menteri, belum menteri namun juga ulama, Abu Muzaffar ibn Hubairah hakam menceritakan qiyas ini sebagai pendapat ahlu sunnah sebagaimana di kitabnya Al-Ifsah an Syarhi Ma'ani Sihah sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam anu darinya di bayan talbis Jahmiyah. Syekhul Islam mengatakan melihat oleh karena itu maka jalan Nabi dan jalan Salafi adalah menggunakan dalam ulum ilahiyah pengetahuan tentang ilah, pengetahuan tentang Allah digunakanlah qiyas al-aula, qiyas aula. Sebagaimana firman Allah Ta'ala walillahil matsalul a'la, milik Allah sifat-sifat yang paling agung. Nah, kembali ke atas. Wamin a'jabil ujabi Wamin a'jabil atau a'jabil ajbi anna man ghalati min nufati sifati alladzina yastadilluna bihadhil ayatil karimati ala nafi lanafis sifati wal asma'i wa yaquluna wajibul wujudi la yakuna kada, la yakunu kada wala yakuna kada wala yakunu kada thumma yaquluna usalli aslul falsafati hiya tashabbuhu bil bil ilahi ala qadrihi ta ala qadri ta taqati. Nah, wa min ajabil ajbi dan hal yang mengherankan, yang paling mengherankan, biasanya di antara orang yang ekstrim berlebihan dalam mengkari sifat, alladzina yastadiluna bihadil ayat, yang mereka berdalil dengan ayat ini. Ya, mana ini yang dimaksudkan? Harusnya mungkin laisa kamitsli syai. Ala nafi sifati wal asma, mereka jadikan ayat sebagai dalil untuk meniadakan sifat dan nama. Mereka mengatakan wajibul wujud yaitu Allah layakunu kada walayakunu kada, Allah tidaklah demikian, tidak demikian, tidak punya sifat demikian, tidak sifat punya sifat demikian. Kena punya sifat demikian nanti jadi serupa dengan makhluk. Padahal Allah mengatakan laisa kamitsli syai. Itu di satu bab demikian. Ya, nanti kalau pas bahas akidah ngomongnya demikian. Tapi ketika bahas bab tasawuf, ketika bahas bab tazkiyatun nafs, nanti ngomongnya beda lagi. Ya, nanti ngomongnya berbeda. Gimana ngomongnya? Tsumma yaquluna. Kemudian mereka mengatakan di bab tazkiyatun nufus, di bab masalah ketika membahas hati, ya di bab atau bahasa yang lainnya di bab tasawuf, mereka mengatakan asul fasalfati ya tasawuf bilillahi ala qadri taqa. Ya, asal falsafah, biasanya orang itu akan jadi orang yang baik, orang tutup, orang yang baik, orang yang soleh, betul-betul soleh, itu adalah at-tasabbuh bil ilahi ala Qadrul taqah adalah berupaya untuk serupa dengan Allah, serupa dengan sifat-sifat Allah, al-qadrul taqah semaksimal mungkin. Itu kan berarti menetapkan sifat. Sebab akidah, Allah tidak boleh punya sifat ini, tidak boleh punya sifat sayang, tidak boleh punya sifat lembut. Oh itu, kalau Allah punya sifat demikian, Allah serupa dengan makhluk, padahal laisa kamtsli syai. Nanti pas pengajian tasawuf, orang itu jadi insan kamil. Wah, itu akan jadi manusia sempurna. Kenapa? Kalau bisa serupa dengan sifat-sifat Allah. Nah, kita lihat Asmaul Husna, maka berupaya untuk Rahman Rahim, berarti punya sifat kasih sayang semaksimal mungkin, punya sifat lembut semaksimal mungkin, punya Ra'ufur Rahim semaksimal mungkin. Itu jadi punya alim, punya sifat berilmu semaksimal mungkin, ala qadri taqah. Nah itu nanti orang yang bisa mengamalkan itu semua, dia akan jadi insanun kamil. Nah ini kan menetapkan sifat, sifat sayang, sifat lembut dan seterusnya. Yang itu pasti pengajian akidahnya atau tauhidnya ditolak gitu. Mungkin ini kontradiktif kata Ibn Abil Is al-Hanafi. Nah. Catatan kaki. Hai. Dan mustabitu yang ma'adhi wa sifat ilahi ala wa ma'adhi wa hadal qawlu من التناقض ما فيه وذلك أنهم ينفون صفات صفات الله أفعاله وبهذا إذا يشتبهون فبماذا إذا يشتبهون يتشبهون نعم. Artinya mereka ketika pas pengajian tasawuf mengatakan hendaknya seorang itu, kalau orang ini mau jadi manusia yang sempurna, harus tasawuf menyerupakan diri dengan perbuatan dan sifat Allah. Alaqadri istita'atihim, yang sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Wahadal qaul, dan pendapat ini fihi minat tanakot, terdapat kontradiktif mafihi sebagaimana telah diketahui. Ini kontradiktif pas pengajian tauhid mengingkari sifat. Orang tidak boleh menetapkan kalau Allah itu wadud, punya sifat cinta, punya sifat sayang. Nah, pas pengajian tasawuf malah disuruh, malah disuruh untuk menyerupai sifat Allah agar anda jadi insan kamil. Gimana? Bingung harusnya kalau jamaahnya cerdas. Wadzalika annahum, kenapa tanakut? Karena mereka meniadakan sifat Allah dan perbuatan Allah. Itu jika demikian, mau serupa dengan yang apa? Mau serupa dengan apa? Ketika di bab qaqa'iq, di bab tadi tasawuf, suruh menyerupai Allah, suruh pada dengan apa? Nah, kembali ke atas. Maja'aluna hadha ghayatu ghayatul hikmati wa nihayati al-kamal wa nihayata kamali al-insani wa yuwafiquhum ala dhalika ba'dun min ba'duman yutliku hadhihi al-ibarata wa yarwi ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala takhallaku bi akhlaqillah fa idza kanu yanum fauna sifati fabi ayyi syai'in yatakhallaqu abdu ala zahmihim. Nah, wa yaj'aluna, dan mereka menjadikan hal ini yaitu serupa dengan Allah, ghayatul hikmah, puncak hikmah, nihayatul kamalil insani, tadi saya sebutkan insan kamil, insan kamil. Orang itu akan berada dalam nihayah puncak dari status al-insan al-kamil. Kalau apa? Sudah bisa maksimal menyerupai Allah, menyerupai sifat-sifat Allah, dan mencocoki mereka atas hal ini, Pak Tuman, sebagian orang yang yutliq menggunakan hadil ibar ungkapan ini dan meriatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan sifat-sifat Allah. Catatan kaki itu hadis atau sebelumnya fa idza kanu yanfa'una sifati, jika mereka mengingkari sifat, mereka tidak mengimani kalau Allah itu mencintai wadud, Allah itu lembut, Allah itu rahmah. Fa bi ayyi syai'in, maka dengan apakah seorang hamba berakhlak dengan akhlak Allah, ala zahmihim, dalam anggapan mereka. Hadis tersebut hadis palsu. Kalau di catatan kaki mautu'un palsu, Syekhul Islam mengatakan di naqdi taqdis kata-kata ini tidak dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fisyik sedikit pun di kitab-kitab hadis, tidak pula dikenal dari satupun ahli ilmi. Namun ini diantara mautu'at hadis palsu indahum, buatan sufi. Demikian juga dikatakan oleh Al-Albani di ta'liq beliau untuk Syarah Tahawiyah. Nah. Wakama? Wakama anahu la yusabbihu syai'an. La yusbihu. La yusbihu syai'an min makhlukatihi ta'ala. La yusabbihu. La yusbihuhu. La yusbihuhu syai'un min makhlukatihi. Lakinnal mukhalifa bihadan nasara wal ululiyatu, bihadan nasara wal ululiyatu wal ittihadiyatu la'anakumullahu banak fa tanafsil musyabahati bihati sayun min makhluqatihi lahu mustalzimun linafyi musyabahatihi musyabahatihi lisaikin min makhlukatihi walidhalika iktafa syaitu rahimahullah ta'ala bikaulihi wala yusbihul anam ma wala yusbihul anama wal anamu nas wal anamu ay anasu wakila kuludi ruhin wakila sakolani sakolan wa zahiru qawlihi ta'ala wal ardo wa ta'aha lil anam jasadu lil awal aktaru minal aktaru minal baki maulahu a'lam. Nah, dan wa kama annahu, sebagaimana Allah itu tidaklah serupa dengan satupun makhluknya, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa serupa dengan Allah. Ini bantahan untuk ajaran di atas. Bantah untuk serupa dengan sifat-sifat Allah. Lakinal mukhalifa fi hadza, akan tetapi yang menyelisih hal ini, adanya makhluk yang bisa serupa dengan Allah, tidak ada makhluk yang bisa serupa dengan Allah, ini diselisih oleh yang pertama Nasrani, yang kedua Hulul dan Ittihadi la'anahumullah. Dan meniadakan penyerupaan dengan satupun makhluk lalu kepada Allah, mustalziman mengharuskan di nafsi musyabahatihi, tidak serupanya Allah dengan satupun makhluknya. Itu sudah cukup. Oleh karena itu Syekh Musannif mencukupkan diri dengan mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk. Ketika dikatakan Allah tidak serupa dengan makhluk, maka mesti tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Tentang Al-Anam ada banyak pendapat. Di sini sampaikan tiga. Yang pertama manusia, yang kedua setiap yang punya nyawa, yang ketiga sakolan, jin dan manusia. Dan zahir firman Allah Ta'ala wal ardu wa tu'ahalil anam itu menguatkan pendapat yang pertama. Itu alam adalah anas. Lebih menguatkan ya pendapat pertama jauh lebih banyak daripada pendapat yang lain. Wallahu a'lam. Nah. Qul hayyun la yamutu qayyumun la yanamu. Sekarang qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Fa fi fanafa as-sinata wa nawma dalilun ala kamali hayatihi wa qayyumihi. Berarti nafyus nafyus sinati bacanya. Fa nafyus sinati wa nawmi dalilun ala kamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Wa qala ta'ala alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Wa qala ta'ala wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi. Wa qala ta'ala huwal hayyul la ilaha illa hu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Al hadis. Lamma nafa syaikhu rahimahullah at-tashbiha asyara ila ma taqa'a bihi at-tafriqatu bainahu wa baina khalqihi bima yattasifu bihi ta'ala duna khalqihi fa min dhalika annahu hayyun la yamutu li anna sifatal hayatil baqiyati muhtasatun bihi ta'ala duna khalqihi fa innahum yamutuna. Wa minhu annahu qayyumun la yanamu idh huwa mukhtasun bi adami an-nawmi was-sinati duna khalqihi fa innahum yanamuna wa fi dhalika isharatun ila anna nafya at-tashbihi laysa al-muradu minhu as-sifati bal huwa subhanahu mawsufun bi sifatil kamali bi kamali dhatihi fal hayyu bi hayatin baqiyatin la yushbihu al-hayya bi hayatin za'ilatin. Walihada kanat al-hayatu dunya mata'an wa lahwan wa la'iban wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Nah. Kemudian timat kembali ke matan Tahawiyah. Imam Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan Allah itu hayyun yang hidup tidak mati, qayyum yang tidak pernah tidur. Ini penjelasan dari Syarih rahimahullah ta'ala. Terkutip firman Allah di ayat kursi, Allah la ilaha illa wa lahiyu qayyum la ta'khudhu sinatu wa la nawm. Fa nafyu sinati, maka peniadaan kantuk dan tidur bukti kalau Allah itu zat yang memiliki hidup yang sempurna dan qayyumiyah yang sempurna. Kemudian firman Allah di surat Ali Imran, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia adalah al-hayyul al-qayyum, dia turunkan kepada Al-Kitab dengan benar. Kemudian tunduklah wajah-wajah lil-hayyul qayyum, bertakwalah kepada zat yang hidup yang tidak akan mati, dan bertasbihlah memujinya. Wal hayyul la ilaha illahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah tidak tidur dan tidak boleh bagi Allah untuk tidur, diakan oleh Muslim. Nah, setelah Syekh Musannif yaitu Imam Tahawi meniadakan atas bekas upahan asara, maka belum mengisyaratkan lama taqobi tafriqah, hal-hal yang menjadi perbedaan antara al-khaliq wa bayna khalqi dan makhluk. Bima yatasifu bihi ta'ala, dengan sifat-sifat yang ada pada Allah Ta'ala yang tidak ada pada makhluknya. Di antara yang ada pada Allah tidak ada pada makhluk, dia hidup tidak mati. Karena sifat hidup bagi Allah itu li'ana sifat al-hayah, karena sifat hidup al-baqiyah yang baqi, yang abadi, itu khusus bagi Allah Ta'ala. Tuna khalqi tidak dimiliki oleh makhluk, fa'inam karena makhluk itu akan mati. Dan yang kedua, Allah itu qayyum tidak tidur. Itu karena Allah punya sifat khusus, yaitu ada minum, tidak tidur dan tidak ngantuk. Duna khalqihi, yang ini tidak ada pada makhluknya, karena makhluk itu tidur. Wa fi dhalika, maka dalam hal ini terdapat isyarat bahwasanya peniadaan tasbih laisal murad minhu as-sifat. Ya, peniadaan tasbih bukanlah maksudnya meniadakan sifat. Bahwa bahkan Allah itu memiliki sifat, yaitu sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat sempurna, karena sempurnanya zat Allah. Falhayu, maka Allah zat yang hidup dengan kehidupan yang abadi, tidak serupa dengan yang hidup, namun dengan bihayatin zailah, dengan kehidupan yang akan berujung kebinasaan. Oleh karena itu, maka kehidupan dunia itu kesenangan, walahwan, walaiban, dan satu hal yang melalaikan, walaiban, dan permainan. Laiban itu melalaikan badan, sedangkan lahwan itu melalaikan hati. Ini pendapat pribadi saya dulu, lahwan itu diterjemahkan dengan melalaikan, itu menurut ya, pikiran saya, itu pertimbangan saya, sebenarnya itu belum terjemah yang pas, masih ada yang kurang gitu. Kalau lahwan diterjemahkan dengan melalaikan hati, apa yang dimaksud dengan melalaikan hati, apa yang dimaksud dengan lahwan sih? Kalau diterjemahkan dengan melalaikan hati, sepertinya ada yang makna yang hilang, ada reduksi. Bukan itu di bahasa Indonesia yang pas. Karena misalnya, namun setelah saya pikir-pikir yang lebih pas untuk lahwan itu ini, membuat kecanduan terjemahannya. Saya punya ide, ini ide pribadi, masih perlu nanti di perlu dikoscekkan lagi, pas enggak lahwan diartikan membuat kecanduan, nanti di kalimat-kalimat yang lain pas enggak. Tapi yang jelas lahwan diartikan dengan melalaikan itu ini belum kuat, itu kurang, belum maksimal, penerjemahannya belum maksimal itu. Nah, ini kemarin muncul ide beberapa pekan yang lewat, ketemu, ini bukan melalaikan, lebih pas membuat kecanduan. Oleh karena itu ada ungkapan hadis, kullul lahwin batil, semua lahwun itu batil, semua lahwun itu batil. Terus kita kemudian nanti permainan-permainan yang lahwun itu kan cenderung dilarang. Nah, yang seperti apa? Orang main-main seperti apa yang kemudian itu? Dari situ kemudian muncul ide sementara yang nanti masih perlu dikonfrontasikan dengan berbagai kalimat-kalimat, pas enggak? Lahwan kalau diterjemahkan dengan membuat kecanduan, nanti ada orang yang bisa kecanduan, ada yang enggak. Tapi dia punya sifat, hal ini tuh punya sifat, bikin orang kecanduan. Meskipun tidak semua orang yang ke situ kemudian kecanduan, tapi dia itu sendiri, sesuatu itu sendiri, itu membuat orang kecanduan. Itu mungkin sementara ini coba kita terjemahkan lahwun dengan hal yang bisa membuat kecanduan. Maka lahwun itu melalaikan hati. Kalau orang itu kecanduan, yang dimaksud lahwun itu orang udah gak pikirkan yang lain masalahnya, bukan hanya melalaikan. Akhirnya kemudian tuh jadi lupa apa-apa, yang lain jadi lupa. Kalau lalai dalam bahasa Indonesia itu kan, gimana contoh lalai? Apa Pak, contoh kalimat lalai? Lupa, lalai bersikir. Lalai bersikir itu kan lupa. Lupa. Jadi dia lupa, tapi memang karena... Apa beda lupa sama lalai? Lupa itu kan gak sengaja, jadi dia memang karena... Ya, karena dia ada unsur kesengajaannya. Dalam suatu kesengajaan itu kayak kecelakaan lalu lintas, kayaknya ada bahasa lalai-lalai itu. Atau fokus. Hilang fokus. Kalau lawe sama sama apa? Kecanduan gimana? Meremehkan. Tapi kalau lahwan itu orang itu enggak dampaknya orang itu enggak bisa disadarkan dan sulit disadarkan. Kalau lahwan itu orang yang kena lahwan itu sulit untuk disadarkan. Gak tahu gimana kalau lalai. Tapi sifat lahwun itu orang yang sudah mendapatkan lahwun itu sulit untuk disadarkan. Lebih berat dari lalai. Istilahnya tingkatannya seperti itu, lebih berat dari lalai. Lebih berat dari lalai. Karena kalau lalai gampang ya, masih lebih mudah untuk diingatkan ya. Misalnya dia diberi amanah, kamu lakukan ini, terus dia lalai, itu berarti dia tidak melakukan itu, kan sebut lalai dia. Tapi kemudian ketika ada masalah ditegur sudah. Nah kalau lahwan ditegur belum tentu ini, belum tentu kembali. Bentuk masalah dia belum tentu kembali. Lahwan. Misalnya yang dicontohkan sebagai yang terlarang karena lalai itu main catur. Main catur itu lahwun. Orang yang gemar main catur itu boleh jadi sampai istrinya protes, ini tidak ada buas. Nah, itu ya tetap kemudian tidak menghilangkan itu kegemarannya. Enggak kemudian terus akhirnya makrigah, akhirnya terus rajin kerja. Terus dia tinggalkan. Kan enggak. Dikomplain itu ya tetap enggak. Karena lahwun. Karena lahwun gitu. Contoh misalnya dunia itu lahwun. Bahasa yang lainnya orang itu dunia disebut dengan khamar dunia, cinta dunia. Dunia itu disebut lahwun, disebut orang yang kemudian berlebihan dengan dunia yang tercela, dia terkena lahwunnya dunia, disebut dengan cinta dunia, disebut dengan ungkapan khamar dunia, mabuk dunia. Nah itu semua orang lebih mau dijadikan sebagai sinonimnya lahwun, khamar dunia, mabuk dunia, cinta dunia. Nah ini temannya itu lahwun, berarti lahwun itu cinta dunia, mabuk dunia, khamar dunia. Nah ini lahwun. Kalau lalai enggak maksimal, enggak sejenis dengan cinta dunia. Orang cinta dunia diingatkan itu enggak, cintanya enggak hilang-hilang itu. Enggak aspek ya. Dinasihati gini-gini, jangan terlalu ngoyo, buru dunia, terlalu cinta dunia, gelap mata, pokoknya serba dunia. Itu lalainya lalai yang seperti itu. Lalainya yang lalai seperti itu. Kalau disepadankan dengan komer dan makhluk, ini tidak sadar agiannya dari itu. Iya. Ya, kan? Ada cinta dunia, ada khamar dunia, ada mabuk dunia. Nah, temannya namanya lahwun. Wa inna taral akhirati lahiyal hayawan, dan sungguh kehidupan akhirat itu adalah sebenarnya kehidupan. Nah, sahabat terusnya. Kalau syarih Abil Isyid Muhammad rahimahullah ta'ala, al hayatu ad-dunya kal manam, wal hayatu al-akhiratu kal yaqdati, wa la yuqalu fahadhihi al hayatu al-akhiratu kamilatan wa hiya lil makhluqi. لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة وهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى. وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين معني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه اللفظ القديم. قديم فاللفظ القديم ما لا يدل عليه اللفظ القديم. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة. Maka kehidupan dunia itu kalimanah, seperti seperti tidur. Dan kenikmatan hidup di dunia itu seperti mimpi yang indah. Walhayatul akhirah, dan kehidupan akhirat itu seperti kondisi terjaga. Walikol, dan tidak dikatakan fahadil hayatul akhirah itu kamilatun. Inilah kehidupan akhirat. Maka kehidupan akhirat itu sempurna, dan itu adalah kehidupan yang dimiliki oleh makhluk. Lalu apa bedanya dengan hidupnya Allah yang sempurna? Akhirat juga hidupnya sempurna. Li'ana nanakul kamakan katakan al-hayu. Al-hayu adalah zat yang al-hayat min sifatihi, sifati dhatihi. Al-hayu adalah zat yang kehidupan itu adalah sifat zatnya yang melekat pada dirinya. Dan dialah yang memberikan kepada makhluk, dalam hal ini akhirat, kehidupan yang langgeng. Faya maka akhirat itu langgeng karena Allah langgengkan, bukan karena dia memiliki sifat langgeng dengan sendirinya. La'an adawam, bukan karena langgeng itu sifat yang melekat bagi akhirat, karena zat akhirat itu sendiri. Lain hanya dengan hidupnya Allah Ta'ala. Demikian juga sifat-sifat Allah yang lain. Maka sifat khaliq itu adalah sifat yang layak bagi sang khaliq, dan sifat makhluk adalah sifat yang layak bagi makhluk. Fa'lam, dan ketahuilah dua nama ini, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, itu disebutkan dalam ma'an sekaligus di tiga surat, sebagaimana di atas. Jadi di surat Al-Baqarah, di ayat kursi, surat Ali Imran, kemudian surat Toha. Wahuma, dan dua nama ini adalah termasuk nama Allah yang paling agung. Hatta qil, sampai ada yang berpendapat bahasa Al-Hayyu Al-Qayyum itu sama dengan Al-Ismu Al-A'zham. Ada nama Allah yang disebut dengan Al-Ismu Al-A'zham, yang kata Nabi, siapa yang berdoa minta pada Allah dengannya, pasti Allah akan kabulkan. Fa'inahumma, maka dua nama ini mengandung penetapan sifat sempurna dengan pengandungan yang paling sempurna dan paling benar. Al-Qayyum menunjukkan makna azali dan abadi. Azali itu dulu tanpa awal, abadi itu seterusnya tanpa akhir. Satu makna yang tidak bisa dikandung oleh kata-kata Al-Qadim. Wayatul Aidan Qayyim juga menunjukkan kalau itu Allah itu ada dengan sendirinya. Dan ini semakna dengan bahasanya Allah itu wajibul wujud. Kemudian Al-Qayyum itu lebih luar biasa daripada Qayyam, karena wawu lebih kuat daripada alif. Wayfitu, dan menunjukkan bahasanya Allah itu qiyamahu binafsihi, mengurusi dirinya sendiri. Bittifakil mufasirin, dan ini adalah makna yang disepakati oleh tafsir dan ahli lughah. Jadi satu hal yang telah diketahui secara darurah aksiomatis. Nah, apakah Al-Qayyum itu menunjukkan kalau Allah itu mengurusi yang lain wa qiyamahu alaih, dan mengurusi yang lain itu makhluk? Fihi qaulan, ada dua pendapat. Yang paling kuat menunjukkan makna seperti itu. Jadi kalau Qayyum itu diartikan Allah itu mengurusi dirinya sendiri, maka itu mutafaqun alaih. Kalau kemudian ditambahi dengan mengurusi dirinya sendiri dan mengurusi makhluknya, maka tambahannya itu diperselisihkan. Yang sahih, iya. Wahuwa yufitu, dan ini menunjukkan langgengnya Allah itu mengurusi diri sendiri. Tawamu qiyamihi wa kulla qiyamihi, dan keseluruhan pengurusan yang Allah lakukan. Dimafikan di dalamnya minam balawa, terdapat ungkapan berlebihan. Fawa, maka Allah itu tidaklah pergi, tidaklah tenggelam. Fa'inal afila, karena yang tenggelam, qad zala, maka dia telah hilang, qad'an secara pasti. Ya, artinya la yaghibu, tidak pergi, walayang ku tidak kurang, tidak fana, dan tidak tiada. Bawal adaih, bahkan Allah itu dawam, langgeng, baki, abadi. Lam yazal wala yazal mausufan, yang Allah itu terus menerus bersifat dengan sifat sempurna. Waktiranu bilhayi, dan ketika Al-Qayyum itu diganti dengan Al-Hayyu, yastalzim, mengharuskan semua sifat sempurna. Mengharuskan kalau Allah memiliki semua sifat sempurna. Wajudul dan menunjukkan kalau Allah itu dawam terus menerus wal maqad dan abadi, wantifa'in naqsi, dan tidak adanya sifat kurang atau ketiadaan, anhadarinya azalan, dulu tanpa awal, abadan seterusnya tanpa akhir. Walihada, oleh karena itu maka firman Allah yaitu ayat kursi, a'dhamu ayatin, adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum, adalah madar, poros, asmaul husna seluruhnya. Ilaiha, kepada dua nama ini semua makna-makna asmaul husna kembali. Fa'inal hayata, karena kehidupan mengharuskan semua sifat sempurna, itu sifat dzat. Falyatakhallafu anha, maka tidaklah tertinggal anha dari sifat-sifat kamal, yaitu sifat dzat yang merupakan sifat kamal, tidaklah ada yang tertinggal sifatun minha, satupun sifat darinya, illa kecuali karena lemahnya kehidupan. Maka dalam Al-Hayyu terdapat semua sifat dzat. Dia berarti melihat, mendengar, mengetahui, berbicara, dan seterusnya. Maka jika kehidupan Allah Ta'ala itu adalah kehidupan yang paling sempurna dan sempurna, yastalzimu itu mengharuskan yastalzimu itsbatuha, maka penetapan Al-Hayya, penetapan sifat sempurna bagi Allah, mengharuskan penetapan semua sifat sempurna. Yudat nafyuhu, ya, peniadaannya itu akan menghilangkan kesempurnaan kehidupan. Sedangkan Qayyum itu mengandung kamal ghinahu, Allah itu kaya, Allah itu cukup, Allah itu tidak membutuhkan yang lain secara sempurna, dan sempurna kekuasaannya. Fa'innahu al-qa'i binafsi, karena Allah itu mengurus dirinya sendiri, maka Allah tidak membutuhkan yang lain dari sisi manapun. Dan Allah itu al-mukim li ghairihi, mengurusi yang lain. Falaqiyama li ghairihi, maka yang lain itu tidaklah terurus illa bi iqamati, kecuali karena Allah mengurusinya. Fa'antadhamma, maka tercakuplah, maka mencakuplah dua nama ini semua sifat sempurna, atau ma'intidhamin, dengan ketercakupan yang sempurna. Maka Al-Hayy itu mengharuskan semua sifat dzat, Al-Qayyum, karena maknanya adalah mengurusi diri sendiri dan yang lain, yaitu makhluk, mengharuskan semua sifat fi'liyah atau perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.